Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Setiap rumah tangga pasti mengharapkan kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Allah berfirman, sesungguhnya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menjadikan bagi kalian pasangan kalian. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, kasih sayang, wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Ini adalah harapan setiap pasangan suami istri, setiap rumah tangga. Namun, bagaimanakah caranya kita menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Berapa banyak di antara rumah tangga yang hancur berantakan di tengah jalan? Berapa banyak rumah tangga yang tidak bisa menggapai impiannya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Berapa banyak di antara manusia yang salah persepsi tentang kebahagiaan dalam rumah tangga? Sebagian manusia mengira rumah tangga yang berbahagia adalah yang penuh dengan materi, yang tercukupi segala kehidupannya dari sisi sandang pangan maupun papan. Namun ternyata persepsi tersebut salah. Persepsi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena berapa banyak rumah tangga yang memiliki kecukupan dalam urusan dunia, namun hancur di tengah jalan. Oleh karena itulah, seorang muslim dan muslimah, seorang pasangan suami istri yang muslim dan muslimah, dia kalau ingin mendapatkan kehidupan yang berbahagia dalam rumah tangganya, kalau ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hendaklah dia kembali kepada konsep Al-Quran Al-Karim. Bagaimana cara menggapai kehidupan yang berbahagia tersebut? Bagaimana menggapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Ada sebuah surat dalam Al-Quran, surat yang sangat pendek, namun sangat amat padat maknanya, namun penuh dengan hikmah, penuh dengan konsep bagaimana seorang bisa menggapai kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Demi masa, semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini adalah rahasia kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Bahwasanya tidak akan mungkin manusia bisa mendapatkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, kecuali dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hidupnya kepada Allah, menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah datang, dia tahu tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Wa yamsaska Allah bidzurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah kepada kalian, tidak akan mungkin ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah tangga tidak akan mungkin terlepas dari ombak, dari gelombang-gelombang dalam kehidupan ini. Maka kewajibannya menyerahkannya semua kepada Allah, memohon kepada Allah pertolongan untuk diselamatkan dari musibah tersebut. Maka tidak akan mungkin rumah tangga menggapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kecuali dengan betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, tidak cukup hanya sekedar keyakinan Allah yang bisa mengentas musibah dari dirinya, namun kewajibannya mendekatkan diri kepada Allah. Fafiru ilallah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pasangan suami istri ingin mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin kehidupannya langgeng sampai hari tua nanti, sampai di akhirat, kewajibannya beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka mustahil bagi keluarga tersebut bisa menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kecuali dengan iman wal amal as-saleh. Suami beramal saleh, istri beramal saleh, maka kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ikatan pernikahan antara kedua orang tersebut tidak hanya cukup sampai dunia, namun sampai di akhirat kelak. Kalau mereka beramal saleh, kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden, orang-orang beriman memasukinya bersama orang-orang saleh. "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim." Dan yang masuk ke surga tersebut dari ayah-ayah mereka dan dari anak keturunan mereka. Kalau kita menginginkan kita bisa berkumpul lagi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, maka kita bangun rumah tangga kita di atas iman dan amal as-saleh. Jika tidak, na'udzubillah min dalik. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga pasti ada kesalahan, baik dari pihak suami atau dari pihak istri. Maka kewajibannya adalah watawasaw bil haq, saling nasihat-menasihati di atas kebenaran. Tidak ada suami yang maksum dari kesalahan. Suami bukan malaikat. Demikian pula istri bukan bidadari di surga. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Maka harus watawasaw bil haq, saling nasihat-menasihati di atas kebenaran. Kemudian yang terakhir, yaitu watawasaw bis sabar, saling menasihati di atas kesabaran. Sabar dalam menghadapi kehidupan ini, sabar dalam mengarungi kehidupan, bahtera kehidupan ini, sabar dalam menghadapi ujian, ombak yang menerpa dalam kehidupan rumah tangga. Dan inilah konsep dalam Islam untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, iman wal amal saleh, nasihat menasihati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak dengan keluarga-keluarga kita di surga Al-Adan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.